بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. الإخوة الكرام, kita masih dalam penjelasan tentang hadis Nabi yang memerintahkan salat wa amurukum, yang memerintahkan puasa wa amurukum bisiyam, aku perintahkan kalian untuk berpuasa. Fa inna masala dhalika masala rajulin fi isabatin, perumpamaan orang yang berpuasa bagaikan perumpamaan seseorang bersama rombongan. Ma'hu surratun fiha miskun, dalam dia membawa kantong yang berisi minyak kasturi. Fakulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuhu, setiap orang dari kelompok atau kaum tersebut, rombongan itu, kagum dengan harum yang keluar dari kantong tersebut. Wa inna riha as-sa'imi athyabu indallah min rihil misik, sesungguhnya bau mulut dari orang yang berpuasa disebabkan puasanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada kasturi. Kemudian kita telah sampai, ya tentunya maksudnya adalah orang berpuasa dengan benar, bukan hanya orang berpuasa menahan diri daripada makan dan minum semata, tapi menahan dirinya dari segala hal dan makanan, minuman, dan menahan anggota tubuhnya daripada segala sesuatu yang haram. Menahan pandangan matanya, menahan tangannya, menahan kakinya, menahan hatinya. Itulah hakikat daripada puasa. Karena banyak orang berpuasa taklah didapatkan daripada puasanya nilai di sisi Allah kecuali hanya lapar dan dahaga belaka. Maka puasa itu hakikatnya adalah saumul jawarih anil asam, menahan diri, ya menahan seluruh anggota tubuh untuk tidak bermaksiat. Wa saumul batni anil syarab, menahan perutnya dari segala macam makanan, wa ta'am dan minuman, ya daripada segala macam minuman dan makanan. Sebagaimana makanan dan minuman jika dikonsumsi orang berpuasa akan membatalkan puasanya, demikian juga dosa-dosa yang dia perbuat ketika berpuasa. Dosa-dosa yang dihasilkan oleh pandangan matanya, tangannya, hatinya, kakinya, juga ini akan ya dapat memutuskan pahala puasa sehingga tak ada lagi dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala puasanya, sudah habis dengan maksiat yang dia lakukan. Kemudian kita terakhir menyebutkan perselisihan dua ulama tentang makna sungguh bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada wangi kasturi. Apakah hal ini adalah merupakan perkara keistimewaan akan diperoleh orang berpuasa di akhirat, atau didapatkan oleh orang berpuasa ini keutamanya di akhirat maupun di dunia? Kita telah sebutkan ada dua ulama besar. Yang satu Abu Muhammad Al-Izzi bin Abdul Salam, yang mengatakan bahwasanya keutamaan ini hanyalah akan diperoleh seseorang nanti di hari akhirat. Kemudian yang kedua adalah pendapat ulama Abu Amr ibn Salah, yang mengatakan bahwasanya keutamaan daripada orang berpuasa, bau mulut orang berpuasa lebih utama di sisi Allah daripada kasturi, itu berlaku keutamaannya di dunia dan di akhirat. Kemudian Al-Imam Amr ibn Salah menyebutkan juga pendapat, ya, kemudian Al-Imam Qayyim rahimahullah juga menyebutkan kecenderungan pendapat Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah, yang mengatakan bahwasanya ganjaran itu akan diperoleh di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kata beliau, wasalaka Abu Amr fi dhalika maslaka Abi Hatim ibn Hibban. Abu Amr bin Salah dalam bab ini dia meniru atau dia condong sependapat dengan pendapat ulama Abu Hatim ibn Hibban. Karena dia menyebutkan dalam kitab Sahih Ibn Hibban-nya bab yang dia sebutkan padanya dzikrul bayan bi anna khalufa famisaimi athyabu indallahi min rihil misik. Ketika membuat bab ya penjelasan bahwasanya mulut orang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada wangi kasturi. Tsumma saqa hadits al-A'mash. Kemudian Ibn Hibban al-Busti rahimahullah untuk mengkuatkan pendapatnya menyebutkan hadis dari Jarud al-A'mash dari Abi Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu tabarakta anhu berkata Nabi kullu amali ibni adama lahu, setiap anak Adam amalannya itu untuknya illa siyama, kecuali puasa, wasiyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan memberinya ganjaran. Wala khalufu famil saimi athyabu indallahi min rihil misik. Sungguh mulut orang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada kasturi. Thumma qal, kemudian Al-Imam Abu Hatim Al-Busti mengatakan dzikrul bayan bi anna khulufa famil saimi yakunu athyabu indallahi min rihil misk yaumil qiyamah. Penjelasan bahwasanya mulut orang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah nanti di hari kiamat. Ya. Thumma saqa haditsan min hadits Ibn Jurayj an Atha' an Ibn Abi Shalih Az-Zayyat. Kemudian untuk menguatkan pendapatnya ini dia mengatakan di dunia dan di akhirat. Untuk di akhiratnya dia sebutkan hadis yang bersumber daripada Abu Hurairah. Bahwasanya Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman kullu 'amali ibni Adama lahu, setiap anak Adam seluruh amalannya untuknya kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya balasan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, sungguh aku bersumpah demi jiwa Muhammad yang ada di tangan, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu famis saimi athyabu indallahi yaumal qiyamah. Sungguh bau mulut orang berpuasa itu nanti di sisi Allah lebih harum pada hari kiamat. Ini dalil tentang bau itu akan didapatkan di hari kiamat. Nanti dia akan sebutkan puasa itu juga akan didapatkan di dunia. Min rihl misik, lebih utama di hari kiamat daripada wangi kasturi. Lissaimi farhatan, orang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Idza aftara fariha bi fitrihi, manakala dia berbuka dia akan bergembira dengan berbukanya. Wa idza laqiyallah fariha bi shaumih, dan jika dia berjumpa Allah nanti di hari kiamat, jika dia berjumpa Allah di hari kiamat dia akan bergembira dengan sebab puasanya. Qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim Al-Busti rahimahullah, syiarul mu'minina yaumal qiyamati tahjil. Nanti di hari kiamat syiar bagi orang-orang beriman, tandanya mereka orang-orang beriman adalah at-tahjilu biwudhu'ihim, di mana anggota tubuh mereka, anggota wudhu mereka akan bercahaya dengan sebab wudhu itu. Ya, sebagaimana saya katakan at-tahjil dalam bahasa Arab, ya itu adalah asalnya diperuntukkan bagi unta atau bagi kuda yang hitam, kemudian ada putihnya di wajahnya, di kakinya. Ya, inilah namanya at-tahjil. Demikianlah orang-orang beriman, maka nanti di hari kiamat akan bercahaya wajah-wajah mereka, tangan mereka, kaki mereka, dampak daripada berwudu. Dan dari situlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengetahui umatnya. Kata beliau, sebagaimana at-tahjil adalah merupakan tanda orang-orang beriman nanti di hari kiamat secara zahir, ya, farqan bainahum wa baina sa'iril umam, inilah yang akan membedakan umat Muhammad daripada setiap umat. Jadi wudu ini keistimewaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semata wudu. Nanti akan bercahaya setiap umat Islam, ya, tentunya yang konsekuen menjaga salatnya, menjaga wudunya di hari kiamat akan menjadi tanda bagi mereka, ditandai dengannya umat Muhammad daripada seluruh umat. Itu syiar zahirnya. Wa syiaruhum fil qiyamati bi shaumihim tibu khulufi afwahihim. Adapun tanda mereka orang-orang beriman yang istimewa di hari kiamat adalah dengan bau mulut mereka yang harum, dengan harumnya bau yang keluar daripada mulut mereka. Athyabu min rihil misik, nanti di hari kiamat, ya, apa yang mereka lakukan di dunia, berpuasa, berletih-letih sehingga berbau mulut mereka akan ditandai pula nanti di hari kiamat dengan wanginya mulut mereka yang di hari kiamat nanti lebih wangi daripada kasturi. Jadi ini tandanya, tanda zahirnya cahaya pada wajah dan kedua tangan dan kaki mereka, dan tanda lainnya adalah mulut mereka baunya lebih harum daripada kasturi. Dzalika al-jam'u bidzalikal 'amal. Ya, kata beliau, liyu'rafu min baini sa'il umam fi dzalikal jam'i bidzalikal 'amal. Agar mereka dikenal, ditandai di setiap umat dengan amalan itu, dengan amalan wudu dan puasa. Ya, ja'alan Allah ta'ala minhum. Thumma qala, tuasil syekh. Thumma qala, zikrul bayani bi anna khulufa fami sa'imi qad yakunu 'aydan atyabu min rihil miski fid dunya. Naam. Kemudian Abu Hatim Al-Busti rahimahullah mengatakan, bukan hanya di hari kiamat. Ya, kemudian beliau berkata, dzikrul bayan bi anna khulufa fami sha'imi qad yakunu aidan athyab min rihil miski fid dunya. Penjelasan bahwasanya bau mulut orang berpuasa itu bahkan juga ya akan lebih harum daripada wangi kasturi di dunia. Bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Naam. Thumma saqa min hadithi Syu'bata an Sulaiman an Zakwana an Abi Hurairata an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adama bi asri hasanatin illa sab'imi'ati dhi'fin yakulullahu illa shaum fa huwa li wa ana ajzi bihi yada'u ta'ama min ajli wa syaraba min ajli wa lis-sha'imi farhatani farhatun khina yuftir wa farhatun khina yalqa rabbahu wala khulufu fami sha'imi hina yakhlufu min at-ta'ami atyabu indallahi min rihil miski. Naam. Kemudian Al-Imam Abu Hatim Al-Busti rahimahullah menyebutkan juga pengkuat apa yang dikatakannya bahwasanya hal ini juga akan didapatkan di dunia dengan satu hadis dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Dzakwan, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi, beliau mengatakan kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adama bi'ashri hasanatin. Setiap bentuk kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam dapat gandakan menjadi 10 kebaikan ila sab'imi'ati dhi'fin. Dari 10 kali lipatan sampai 700 kali lipat. Ya Allah Akbar. Jadi setiap yang kita lakukan itu minimal Allah berikan ganjaran 10 kali lipat. Menunjukkan luasnya rahmat Allah. Sementara setiap keburukan yang kita lakukan tetap dituliskan satu keburukan. Bagaimana mungkin satu keburukan dapat mengalahkan 10 kebaikan? Tak mungkin. Secara logika tak mungkin dapat dikalahkan. Satu mengalahkan 10 mustahil. Ini menunjukkan orang yang masuk neraka adalah orang yang paling celaka. Menunjukkan tak ada kebaikannya. Ya, sekiranya kebaikannya banyak pasti akan tenggelam keburukannya dalam ya kebaikan yang banyak. Manakala masuk neraka, karena kita ketahui orang masuk neraka adalah orang yang lebih ringan timbangan kebaikannya daripada keburukannya, keburukannya mendominasi. Bagaimana keburukan bisa mengalahkan kebaikan? Padahal keburukan setiap perbuatan tersebut hanya dituliskan satu keburukan. Kebaikan dilipat gandakan minimalnya 10 kali, bahkan sampai 700 kali. Maka al-mahrum man hurima minal jannah, orang yang benar-benar celaka adalah orang diharamkan dari surga. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tak dapat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, kata Allah dalam Quran, rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Wa anna rahmati sabaqat ghadabi, dalam hadis sesungguhnya rahmatku itu melampaui kemurkaanku. Begitu luasnya rahmat Allah, dia tak dapat. Subhanallah. Dan ini menunjukkan celakanya ahli neraka. Rahmat Allah yang luas pun tak dapat. Ya. Kembali kepada hadis ini, berkata Rasulullah, segala macam amalan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 lipat sampai 700 lipat kecuali puasa. Ya. Yaqulullah illa shaum, Allah berfirman kecuali puasa, fahwali, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, aku yang akan memberikan baginya ganjaran. Artinya puasa tak ganjarannya tidak dengan hitung-hitungan lagi. Ya. Bagaikan engkau berkata kepada dua karyawan, "Hei fulan, engkau ku gaji 700 kali lipat. Adapun engkau jangan tanya berapa gajimu." Ya, pokoknya aman. Mana lebih besar, yang aman atau yang 700? Yang aman. Ya, masih ada angka. Ini tanpa nominal lagi engkau kasih ganjaran 700 kali lipat. Ya, daripada apa yang dikerjakan manusia. Kalau gaji manusia sekian, engkau kalikan 700 kali lipat itu. Itu untukmu. Bagaimana saya, komandan? Kalau engkau, tak usah kau tanya. Tenang, aman. Mana lebih banyak? Yang aman. Begitulah kira-kira. Maka puasa pun demikian. Bahwali, kata Allah SWT, puasa itu untukku. Aku yang akan memberikan ganjaran nanti. Enggak lagi pakai hitung-hitungan. Ya, sebagian orang dikasih gaji pakai hitung-hitungan. Ada yang langsung dari kas, nah ambil, ambil. Subhanallah. Ya da'u ta'ama min ajli, karena dia telah rela meninggalkan makanannya untukku. Kita itu meninggalkan makan yang dia adalah merupakan bagian daripada hidup kita. Subhanallah. Yang kita tak bisa hidup tanpanya, rela kita tinggalkan sesaat untuk Allah Jalla wa'ala. Wasyaraba min ajli, dia tinggalkan minumannya untukku. Ya, fahuwa li, karena itulah dia milikku. Wa ana ajzi bih, ya, aku akan memberikan ganjaran baginya. Walis sa'imi farhatan, dan orang berpuasa akan memiliki dua masa gembira. Farhatun hina yuftir, bergembira manakala dia berbuka. Kenapa gembira? Selesai puasanya, sampai puasanya pada batas yang Allah telah tentukan. Mendengarkan azan maghrib, kemudian dia pun makan, nikmatnya orang berbuka puasa. Kenapa? Sampai puasanya. Dan itu perjuangan berat. Wa farhatun hina yalqa rabbah, kemudian yang kedua, dia akan bergembira nanti di hari kiamat manakala berjumpa dengan Tuhannya. Wala khalufu famis sha'imi hina yakhlufu min at-ta'am, sungguh bau mulut orang berpuasa disebabkan karena kosong perutnya dari makanan. Kalau kita tak makan, akan keluar bau dari mulut kita. Tak ada lagi yang diolah dalam perut kita ini oleh usus. Akhirnya dia mengeluarkan bau. Bau yang dikeluarkan oleh orang berpuasa di dunia ini, athyabu indallahi min al-hilmi miski, akan lebih baik di sisi Allah daripada kasturi. Ini pendapat Ibnu Hibban, bahwasanya keutamaan ini akan diperoleh di akhirat dan di dunia. Naam. Wahtajja asy-syaikh Abu Muhammadin bil hadis alladhi fihi takyidu at-tibi bi yaumil qiyamah. Ya, adapun pendapat yang pertama, pendapat Abu Muhammad, maksudnya Al-Izzi bin Abdul Salam, itu akan diraih nanti di hari kiamat. Dia berpatokan dengan hadis yang dalamnya ada, ya, ungkapan yaumul qiyamah, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hibban al-Busti sebelumnya. Sungguh bau mulut orang berpuasa nanti di hari kiamat. Dari sinilah dia menjadikan landasan bahwasanya itu nanti akan diperoleh di akhir, di hari akhirat. Naam. Qultu wa yashhadu liqawlihi al-hadisul al-muttafaqu alayhi walladhi nafsi biyadihi ma min maklumin yuklamu fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi illa jaa yawmal qiyamati wa kalmuhu yadma al-lawnu lawnu damin warrihu rihu miskin. Naam. Qultu, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa yashhadu liqawlihi, dan untuk menjadi pengkuat perkataan Abu Muhammad, ya, Izzi bin Abdul Salam, atas apa yang dia katakan, hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Hadis yang berbunyi, walladhi nafsi biadihi, aku bersumpah demi dia Allah yang jiwaku di tangannya. Ma min maklumin yuklamu fi sabil, tidaklah ada orang yang terluka, yang terbunuh dengan luka-luka di jalan Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam biman yuklamu fi sabilihi, dan hanya Allah yang tahu siapa yang terluka dan terbunuh, ya, benar-benar di jalannya. Artinya secara zahir setiap orang yang meninggal wafat ketika berperang melawan kaum musyrikin, maka secara zahirnya matinya mati syahid zahirnya, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Dan itu dikatakan barang siapa yang dia mati terluka di hari disebabkan karena berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang tahu siapa yang terluka di jalannya. Karena banyaknya niat, sebagian orang yang berperang itu tujuannya untuk harta rampasan perang, Sebagian orang berperang tujuannya untuk dikenang, untuk dikenal, untuk dipuji dan dipuja manusia. Sebagian orang berperang karena membela sukunya, amiyah, karena fanatik kepada sukunya. Banyak sebabnya. Maka dikatakan Rasulullah, wallahu a'lamu biman yuklam fi sabil. Allah lebih tahu siapa yang dia terbunuh, terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa jaa, kecuali nanti orang yang terluka ini datang yaumul qiyamah, di hari kiamat, bukan di dunia, di hari kiamat, wa kalmuhu yadma, lubang-lubang lukanya itu akan mengeluarkan darah. Al-launu launud dam, memang warnanya warna darah. Warrihu rihu miskin, tetapi wanginya bukan lagi wangi darah yang anyir, wanginya wangi kasturi. Al-Imam Al-Qayyim ya mengatakan ini adalah pengkuat daripada perkataan Abu Muhammad Al-Izz ibn Abdussalam, bahwa nanti di hari kiamat ya orang-orang yang terluka terbunuh di hari kiamat akan kembali terlihat lukanya, warnanya warna merah, tapi wanginya wangi bukan darah tapi wangi kasturi. Naam. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam an raihati kalmil maklumi fi sabilillahi azza wa jalla bi annaha karihil miski yaumal qiyamah wa huwa nadiru ikhbarihi an khulufi fami as-su'im fa innal khissa yadullu ala anna hadha damun fid dunya wa hadha khulufun walakin yaj'alu Allah ta'ala raihata hadha wa hadha miskan yaumal qiyamah. Ya, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sungguh bau ya darah yang anyir yang membuat seseorang itu terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya baunya akan menjadi bagaikan wangi kasturi di hari kiamat. Maka ini semakna dengan bau mulut orang berpuasa. Di dunia memang bau, tapi di akhirat lebih harum daripada misik. Darah itu di dunia memang anyir, tapi di hari akhirat dia lebih harum daripada kasturi. Ya, fa innal hissa yadullu ala anna hadha damun fid dunya. Ya, secara yakni zahirnya indra manusia mengetahui bahwasanya ini memang benar-benar darah di dunia, dan ini adalah merupakan bau mulut orang di dunia. Tapi walakin yaj'alullahu ta'ala raihata hadza wa hadza miskan yaumil qiyamah, Allah akan memberikan ganjaran di mana bau anyir darah orang yang terbunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dan bau mulut orang berpuasa nanti akan berubah lebih harum dari kasturi. Naam. واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييده ذلك بوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا، فلما قيد المبتدأ وهو خروف فم الصائم بظرف وهو قوله حين يخلف كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبر عنه في حال تقييده، فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال قونه مقيدا فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه. واحتج الشيخ أبو عمر بما ذكر أبو حاتم dan الشيخ أبو عمر ابن صلاح berhujjah juga dengan apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad yani Muhammad Abu Hatim Al-Busti dalam sahihnya. Min taqidihi dhalika biwakti ikhlafih, dalam hadis tersebut ya bahwasanya ungkapannya ya sungguh bau mulut orang yang berpuasa manakala berpuasa. Dhalika idullu ala anna fid dunya, itu menunjukkan hal itu terjadi di dunia. Ya, falamma qayyada al-mubtada wa huwa khulufu famil sha'im bidzarfi, manakala mubtada ini sudah sama sudah pembahasan ilmu nahu ini. Ya, manakala dalam ilmu nahu itu ada namanya mubtada, ada namanya khabar, ada namanya dzaraf. Ya, manakala mubtada adalah pembuka kalimat yang dimulai daripada kata, namanya mubtada. Dalam bahasa Arab, perkataan manusia itu jumlah namanya. Perkataan yang dipahami namanya jumlah. Andai kata perkataan itu dimulai dengan kata kerja namanya jumlah fi'liyah. Apabila dimulai dengan kata isim maka namanya jumlah ismiyah. Setiap jumlah ismiyah pasti ada mubtada'nya. Pembukanya ada khabar. ada yang menyempurnakan pembukaan perkataan itu, namanya khabar. Adapun dzaraf adalah yang menunjukkan tentang waktu, itu namanya dzaraf, ataupun tempat. Ya. Falamma qayyada al-mubtada'a wa huwa khulufu fami shaimi bidzarfi, manakala diqaid, diikat mubtada, yaitu ucapan Nabi khulufu fami shaim, bau mulut orang berpuasa, bidzarfi, diikat dengan dzarf zaman, diikat dengan keterangan waktu, wa huwa qawlu hina yakhlufu, manakala bau itu keluar. Ya, kana al-khabaru anhu, maka khabarnya, wahwa qawluhu, yang berbunyi atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah, khabaran anhu fi hali taqidi, itu adalah khabar, ya, yang menjelaskan hal itu terjadi manakala dia sedang berpuasa di dunia. Ya. Fa innal mubtada'a, sesungguhnya mubtada' itu, idha taqayyada bi wasfin, sesungguhnya mubtada' jika diikat dengan sifat atau hal, ini semua istilah nahwu, Allah musta'an. Saya pengen jelaskannya payah. Terikat dengan sifat atau hal atau dengan hal. Kalau antum mau paham harus belajar nahwu nanti. Atau dzaraf, terikat dengan dzaraf. Ya, keterangan tempat. Kana al-khabaru anhu hala kaunihi muqayyadan, maka khabar itu adalah khabar yang terjadi manakala terikat dengan ikatan tempat atau sifat ataupun hal, fadalla ala anna tibahu indallahi ta'ala thabitun hal ikhlafihi. Kata beliau, kata Abu Hatim al-Busti, maka ini menunjukkan bahwasanya bahwa mulut itu terikat manakala dia berpuasa, ya, di dunia. Naam. Qala wa rawa al-Hasan ibn Sufyan fi musnadihi an Jabirin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan, fa dzakara al-haditha wa qala fihi wa amma tsaniyah fa innahum yumsuna wa rihu afwahihim atyabu indallahi min rihil misk. Naam. Jadi al-Imam Ibnu Qayyim tadi menyebutkan kembali pendapat Abu Hatim al-Busti dasarnya, ya, bahwasanya terikat kata-kata sungguh bahwa mulut orang berpuasa manakala dia berpuasa itu di dunia. Ya. Kemudian dikatakannya lagi qala wa rawal Hasan bin Sufyan, dikuatkan juga dengan riwayat dari Hasan bin Sufyan dalam kitab Musnadnya dari Jabir bahwa Nabi bersabda u'tiyat ummati fi syahri Ramadhana khamsan, ada lima perkara yang diberikan Allah kepada umatku, fa dzakar hadis, maka dia sebutkan hadis, wa qala fi, dan di antara lima hal ini, wa amma tsaniyatu, adapun yang kedua keistimewaan puasa yang diberikan kepada umatku, karena puasa ini diberikan kepada umat-umat sebelum kita, semua mereka berpuasa tapi ada keistimewaan pada puasa kita ini. Ya, tak sama dengan puasa mereka, ada keistimewaan. Ya, di antaranya fa innahum yumsuna, manakala mereka di sore hari, wa rihu afwahihim athyabu indallah min rihil misk. Sore hari sungguh wangi bau mulut orang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada wangi kasturi. Biasanya kalau baru pagi hari kita yakni berpuasa belum bau, kapan baunya? Siang. Sore, ya, maka ketika waktu ini kan namanya dzarf, keterangan waktu, menunjukkan hal ini berlaku di dunia. Ya, naam. Tsumma dzakara kalam syurrah fi makna tibihi wa ta'wilahum iyyahu bis sana'i 'ala shaimi war ridha bi fi'li. Allah musta'an. Sudah jam 6. Kita masih dalam perdebatan seputar di dunia atau di akhirat. Kita harus selesaikan perdebatan ini. Ya, tapi kita bersabar sedikit demi sedikit, tak mengapa. Begitulah dalam membaca kitab, kadang-kadang ada satu masalah memakan yakni beberapa lembar, berlembar-lembar untuk menyelesaikan satu masalah. Ya, padahal prinsipnya ini bisa kita lewati, tapi tak usah kita lewati, sabar kita. Sabar kan? Sabar ajalah. Allahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.